Disampaikan bahwa koalisi yang dipimpin di Arab Saudi adalah motif ekonomi, karena khawatir Selat Al-Mandab dikuasai Syiah yang merupakan jalur perdagangan internasional. Ya, Saudi sudah kelebihan duit, ya. Jadi untuk apa khawatir bab ekonomi? Sudah kelebihan duit. Ya. Jadi ini jelas analisa yang sama sekali tidak ada benarnya. Dan Saudi tidak sendiri sekarang. Ya, Saudi tidak sendiri. Dengan 10 negara kurang lebih bersatu, termasuk Pakistan. Apa urusannya Pakistan dengan teluk ini? Ya, Sudan. Apa urusannya Sudan dengan itu? Dan seandainya pun memang yang terkait dengan Syiah menguasai, memang Syiah itu bermudarat. Mau menguasai apapun harus kita halangi, ya. Karena Syiah itu teroris. Syiah itu teroris. Sejarah Syiah penuh dengan darah. Sejarah Syiah penuh dengan darah. Runtuhnya Daulah Abbasiyah karena pengkhianatan Syiah. Sampai banjir darah di Baghdad. Itu karena pengkhianatan Syiah. Dan sejarah membuktikan. Bahkan terbunuhnya Uthman bin Affan. Ini adalah buah daripada dakwahnya tokoh Syiah Abdullah bin Sabah. Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh Khawarij. Khawarij adalah juga munculnya dari Abdullah bin Sabah. Jadi munculnya itu sudah penuh dengan gerakan teror Syiah.